semua. Aku merasakan sesuatu keakraban yang tak pernah tinggal di dalam hatiku. Begitu indah dikala aku bersamanya. Lembutnya kalau bicara perlu suaranya. Naluriku mengatakan alangkah cantik dan manis dia. Semua aku merasakan sesuatu. Padanya aku tak pernah mengenal selain namanya. Namun di balik semua aku merasakan sesuatu.